Hamdan katsiran tayyiban barakan bih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Sanabda fi suratin jadidin ba'da suratil Al-Mudathir qad qara'na, yakni surat Al-Jin. Surat Al-Jin. Surat Al-Jin ini diawali dengan ayat yang pertama, Nabi SAW diperintahkan untuk memberitakan berita yang gaib, yang tidak semestinya normalnya manusia itu bisa mendengar. Ya, namun dengan wahyu dari Allah SWT, Rasulullah diberitahu bahwasanya ada sekumpulan dari jin yang mendengarkan bacaan apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW dari ayat-ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Kul, katakanlah uhiya, katakanlah wahai Muhammad, uhiya telah diwahyukan kepada aku, ilayya, kepadaku. Rasulullah suruh mengabarkan kepada kaum muslimin bahwasanya telah diwahyukan kepada Nabi annahu istama'a, bahwasanya ada sekumpulan istama'a mendengarkan, ya. Anna istama'a bahwasanya nafaru minal jin, ya, sekumpulan dari jin telah mendengarkan. Mendengarkan Al-Quran maksudnya. Faqalu, dan setelah mereka mendengarkan Al-Quran, para sekumpulan jin itu mengatakan inna sami'na, sesungguhnya kami telah mendengar Qur'anan ajaba, mendengar bacaan yang menakjubkan, yaitu Al-Qur'an. Dijelaskan oleh Syekh Drumman bin Nasir As'adi rahimahullah, qul ya ayyuhar rasul linnas, katakanlah wahai nabi linnas kepada manusia, uhiya ilayya annahu istama'a, ay sarafahumullahu ila rasulih, Allah mengarahkan mereka kepada Rasul, lisimai ayatihi, mendengar ayat-ayat Al-Quran, alaihimul hujjah, agar tegak hujjah atas mereka, watatimu alaihim ni'mah, dan sempurna kenikmatan, karena ini sudah diabadikan dalam Al-Quran. Tatkala kita membaca akan mendapatkan pahalanya, merenungi maknanya dan meyakini dengan sepenuh hati akan menjadi termasuk dari keimanan, dari perkara yang gaib. Wa yakunu nuduran liqaumihim, dan Al-Quran hikmahnya juga menjadi pemberi peringatan kepada kaumnya. Yaitu amarallahu rasulahu ay yakussa naba'ahum ala nas. Nabi disuruh untuk menceritakan keadaan kepada manusia. Wadzalika annahum lamma khadaru. Maka ketika para jin itu menghadiri bacaan Al-Quran, ansitu, mereka berkata diam. Coba perhatikan. Tenang. Falamman tasu falama in satu fahimu ma'ani, mereka memahami maknanya. Wa wasalat haqa'iquhu ila qulubihim, dan makna yang mereka pahami itu masuk kepada sanubari mereka, hati mereka, dan mereka menyatakan sami'na qur'anan ajiba ajaba. Faqalu inna sami'na qur'anan ajaba, yaitu mendengar Al-Quran yang menakjubkan. Maksudnya menakjubkan di sini kata beliau, minal ajaibil ghaliyah. Ya. Minal ajaibil ghaliyah. Maksudnya adalah mendengar perkara yang menakjubkan yang telah mereka dengarkan, wal matalibul aliyah, yakni termasuk keajaiban yang agung dan perkara yang luhur mulia. Yahdi ila rusti fa amanna bih. Ya, yang mana Al-Qur'an tersebut Allah melanjutkan dalam ayat kedua memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu mereka beriman kepada Al-Qur'an. Wala nusyrika bi rabbina ahada, dan para sekumpulan jin tersebut beriman kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Ayat ini ada sababun nuzulnya sebagaimana sebuah hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, dia berkata, beliau berkata, intalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min ashabin. Rasulullah pernah berangkat bersama sekelompok sahabatnya menuju sebuah daerah, qasidina ila suqi Ukaus, menuju pasar Ukas. Waqad hila baina syayatini wa baina khabaris sama. Ketika itu para setan telah terhalang khabar dari langit. Wa arsalat alaihi musyub, dan mereka dilimpari dengan bintang-bintang yang menyala. Ya, ini adalah termasuk fungsi bintang di langit adalah walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha. Fungsi dari bintang di langit itu adalah untuk hiasan langit. Waja'alna rujuman lisyayatin, dan digunakan untuk melempar para syaitan. Faraja'ati syaitan ila qaumihim, maka para syaitan itu kembali kepada kaumnya, kepada pemimpinnya. Faqalu malakum, lah kenapa kamu pulang? Kenapa kamu balik? Qalu hila bainana wa baina khabaris sama. Mereka menjawab, telah terhalang dari berita langit dan kita dilempari bintang-bintang. Qalu ma hila bainakum wa baina khabaris illa syai'in hadatha. Tidaklah kalian terhalang dari berita langit ini karena ada suatu kejadian besar yang telah terjadi, kata pemimpin syaitan tersebut. Fadribu masyariqal ard wa magharibaha fanzuru ma hadzal ladzi hala bainakum wa baina khabaris sama. Dah, kalian pergi ke arah timur dan ke barat, cari penyebabnya apa yang kita ini terhalang untuk bisa mencuri berita dari langit. Pantolaku, ya namanya diperintah sama atasannya, pemimpin dari syaitan tersebut. Pantolaku, mereka cari, pergi menyebar. Adarabu masyariqal ardi wa magharibaha. Mereka pergi ke arah timur dan ke arah barat mencari penyebab. Yaltamisuna ma hadzal ladzi hala bainahum wa baina khabaris sama. Mereka mencari penyebab apa yang bisa menghalangi, wong biasanya bisa mencuri. Ini kok tiba-tiba langsung dilempari dan tidak bisa mencuri berita khabar dari langit. Fantalaqal ladzi tawajjahu nahwa tihamah. Lalu ada kelompok rombongan anak buahnya ini, beberapa jin kelompok yang menuju ke arah Tihamah, yang di situ Rasulullah sedang sholat. Berada di daerah Nakhlah, beliau yang melaksanakan sholat subuh bersama para sahabatnya. Wa huwa yusalli bi ashabihi salatul fajr. Falamma sami'ul Qur'an, tapi tatkala mereka mendengar bacaan Nabi, mereka malah mendengarkan, memahami maknanya. Faqalu hadza wallah, mereka mengatakan demi Allah alladzi hala bainakum wa baina khabaris sama', inilah yang menghalangi kalian dari berita langit. Fahunalika raja'u ila qaumihim faqalu, kemudian sekelompok jin tadi kembali dan mengkhabarkan, namun mereka sudah beriman kepada Allah dengan mengatakan inna sami'na qur'anan ajaba, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan. Yahdi ilar rusti fa'amanna bih, yang mana yang menakjubkan tersebut bacaannya bisa menunjukkan seorang kepada petunjuk yang benar dan kami beriman dengannya. Walan nusyika birabbina ahada, dan kami tidak akan menyekutukan kepada Allah sesuatu pun. Akhirnya berapa kelompok jin ini beriman. Ya, ada kelompok jin yang beriman. Namun tentunya syaitan, para tentara-tentara apa namanya, pemimpin-pemimpin yang mereka itu notabene adalah syaitan, anak buah iblis yang tidak mau beriman, tentunya ya tidak akan beriman. Namun ada kelompok dari jin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Shalah dan Sahih Muslim dalam kitab Shalah Al-Musafirin. Barakallahu fikum. Semoga yang kita baca dari ayat yang pertama ini bisa bermanfaat kita semuanya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pada ayat yang kedua penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.